Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras Ar-Rabi'a Asyara yang ke-14. Sekarang tamrin khamisan, tamrin yang kelima pada daras ini masih terkait dengan fi'il amr. Hanya saja bukan pembahasan tentang bentuknya, tapi di sini terkait dengan keadaan ataupun terkait dengan hamzah wasal yang ada di depan fil amr dan juga huruf sukun yang ada di akhir pada fil amr tersebut ketika diletakkan dalam kalimat. Ya, ditunjukkan contoh pada tamrin kelima ini. Ta'ammal ma yali, perhatikan ya, kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan ya, pada bentuk fi'il amr ya, bentuk asalnya, lafaz asalnya masing-masing ya, perhatikan. Kemudian perhatikan ketika fi'il amr ini diletakkan dalam kalimat kemudian dibaca ya, bersambung ya, dengan kata-kata yang lain yang ada dalam kalimat tersebut. Ya, jadi pembahasan yang sebelumnya kemarin bentuk-bentuk fil amr, ini bentuk-bentuk asal, ya, bentuk yang asli pada fil amr. Kemudian nanti ketika sudah diletakkan dalam kalimat, tentunya dia bersama kata-kata yang lain ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti ditunjukkan di sini. Contoh pada baris yang paling atas ada beberapa kalimat uktub. Ya, asalnya ya, fi'il amr, uktub. Tetapi, sesudahnya diikuti kata ad-darsa. Ya, ad-darsa, berawalan alif lam, ya, isim ini berawalan alif lam. Ya, sebagaimana yang diketahui, ma'ruf, ya, maklum, alif lam, alifnya atau alif yang ada pada alif lam, itu termasuk hamzah wasal, sehingga tidak diucapkan ketika di tengah-tengah kalimat, maka yang diucapkan langsung ke huruf lamnya. Dan huruf lam pada alif lam ada dua macam. Ada yang dibaca jelas dengan lamnya. Ada pula yang dimasukkan pada huruf sesudahnya. Yang jelas di sini alifnya atau hamzah wasal pada alif lam tidak diucapkan. Dan lam itu sukun ataupun masuk pada huruf sesudahnya juga sukun. Sehingga akan bertemu dua huruf sukun. Ya. Yang pertama, sukun pada akhir fi'il amr, uktub, ya, huruf akhirnya sukun. Kemudian sukun yang kedua, yang ada di awal, isim yang berawalan alif lam ini. Nah, dalam bahasa Arab, ya, tidak bisa dua huruf sukun bertemu. Ya, maka dihindari. Ya. Nah, di sini, untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun, yakni dengan mengganti sukun yang ada di akhir fil amr ini menjadi harakat kasrah sehingga dibaca uktubid darsa ya, karena dia bersambung dengan isim yang berawalan alif lam sehingga dibaca uktubid darsa ya, jadi bukan berarti atau bukan maknanya ini mengubah bentuk atau mengubah lafaz dari fil amr, tidak, tetap lafaz fil amr sebagaimana asalnya, hanya saja karena sesudahnya itu huruf karena sesudah fil amr itu adalah isim yang diawali dengan sukun, maka untuk menghindari bertemu dua sukun, sukun yang ada di akhir ini diganti dengan kasrah. Asalnya uktub ad-darsa menjadi uktubid darsa. Iqra'il qur'ana. Iqra'il qur'ana. Asalnya iqra' al-Qur'ana, ishrab al-qahwata, menjadi ishrabil qahwata il'ab al'ana menjadi il'abil ana. Ini jadi perubahan sukun pada akhir fil amr menjadi kasrah. Ini tujuannya atau maksudnya untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun ini, karena dalam bahasa Arab tidak bisa dua huruf sukun bertemu, jadi harus salah satu diganti, diubah. Ini ya, uktubid darsa yaqra'il qur'ana ishrabil qahwata il'abil ana. Baik. Kemudian ya, yang berikutnya nanti insyaallah dilanjutkan pada salat alaikum minkum. Ini dulu. Fa insyaallah melanjutkan penjelasannya pada contoh yang berikutnya, pada baris yang kedua, pada tamparan kelima. Contoh ya, perhatikan di sini disebutkan bentuk fi'il amr asalnya, kemudian digunakan dalam kalimat sesuai dengan masing-masing kalimatnya. Uktub ya, bentuk asalnya ya, lafaz asalnya, kemudian dimasukkan dalam kalimat ya hamiduktub ya. Di sini uktub kemudian diawali kata ya hamidu ya, di mana hamzah yang ada di awal pada fi'il amr ini adalah hamzah wasal, sehingga ketika didahului oleh kata yang lain maka hamzah wasal itu tidak diucapkan, sehingga langsung dibaca dari hamidu langsung masuk ke huruf kafnya yang sukun, ya hamiduktub ini ya. Jadi asalnya ya hamidu uktub, kemudian karena hamzahnya wasal disambung dihubungkan maka hamzah wasal tidak diucapkan ya, menjadi ya hamiduktub ini. Contoh yang berikutnya ijlis ya, ijlis ya, kemudian dimasukkan dalam kalimat udkhul wajlis ya, udkhul wajlis. Ya, hamzahnya wasal yang ada di awal. Ya, kalau di awal kalimat diucapkan udkhul. Ya, hamzah di awal diucapkan dengan harakat dhammah. Kemudian pada ijlis dia di tengah kalimat ada kata lain yang mendahuluinya, maka hamzah wasal yang di awal fil amr tersebut tidak diucapkan. Wajlis. Ya, bukan wa ijlis tapi wajlis. Ya, hamzahnya wasalnya tidak diucapkan. Contoh yang berikutnya ifham. Ya, dalam kalimat contohnya qala li abifham. Ya, ketika dibaca bersambung hamzah wasal tidak diucapkan. Abifham. Ya, abi asalnya ada ya sukun ya, ya mutakallim ini sukun. Panjang ya, abi, tetapi ketika bersambung dengan kata yang berikutnya yang awalnya sukun ifham ya, hamzah wasal tidak diucapkan ya, langsung ke huruf fa-nya yang sukun, maka tadi ya yang di asalnya sukun ini tidak diucapkan, jadi langsung abifham ya, qala li abifham ya. Kalau dibaca terpisah, qala li abi ifham. Tapi dibaca dengan bersambung, hamzah wasal pada fil amr tidak diucapkan menjadi qala li abifham. Ini kemungkinan yang pertama pada lafaz abi ifham ya, pada kata ini lafzum minkum pada kalimat ini ya, qala li abi ifham. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat pula, dhamir ya mutakallim, ya, ingat dhamir ya mutakallim, ini secara asal ada dua kemungkinan. Ya, jadi ya mutakallim ini bisa dibaca dengan sukun, abi, ummi atau baiti, ya, kitabi, ya-nya dengan sukun. Ya, kitab saya, kitabku baiti, rumah saya, rumahku. Dan kemungkinan yang kedua, ya mutakalim itu bisa dibaca dengan fathah. Ya. Bomir ya mutakalim itu juga boleh ataupun bisa ya, dibaca dengan fathah. Jadi boleh dikatakan abiya atau ummiya atau baitiya, ya, kitabiya. Ya, seperti yang ditunjukkan dalam ayat ya, wa dhahir baitiya li qa'ifina, ya, wa dhahir baitiya. Ya, di situ dalam ayat ya, di surah Al-Baqarah kalau tidak salah, wa dhahir baitiya li qa'ifina, ya. Sucikanlah rumahku, ya, baitiya, rumahku. Ya-nya di fathah. Baitiya. Ya. Ini menunjukkan ya, memang secara asal dhamir ya mutakallim itu boleh sukun, boleh fathah, pilihan. Ya. Sehingga di sini dalam kalimat ini tadi qala li abi, abi di sini ya mutakallim boleh dengan sukun, abi boleh pula dengan fathah, abiya. Ya, kalau dibaca dengan sukun tadi qala li abi ifham, kemudian dibaca bersambung menjadi qala li abifham. Jadi dari ba yang kasrah langsung ke fa yang sukun, abifham. Tetapi kalau dhamir ya mutakallim itu dibaca dengan fathah, maka ya dibaca dengan fathah dulu baru kemudian ke huruf fa pada ifham. Qala li abiyafham. Abiya dengan fathah ya, ya mutakalimnya, kemudian baru bersambung dengan ifham, hamzah wasal tidak diucapkan sehingga menjadi abiyafham. Qala li abiyafham. Ini jadi ingat tentang dhamir ya mutakalim ya, kemudian dikaitkan atau dia terletak dalam kalimat seperti ini diikuti dengan hamzah wasal pada kata sesudahnya. Ini. Jadi ini beberapa contoh ya penggunaan hamzah wasal dan juga huruf sukun yang diikuti oleh alif lam ya. Di mana di situ ada penyesuaian, ada perubahan ya, yang asalnya sukun ya, menjadi berharakat kasrah ataupun pada hamzah wasal di situ kalau terletak di tengah-tengah kalimat maka hamzahnya tidak diucapkan. Baik. Kemudian satu atau beberapa faedah dari sini pada penulisan hamzah wasal, kalau yang sebelumnya kemarin disebutkan pada tamparan keempat ya, di atasnya tamparan kelima itu bahwasanya disebutkan hamzah wasal itu tidak ditulis tanda hamzah di atas ataupun di bawahnya. Jadi umumnya hanya ditulis dengan huruf alif. Ya, kalau hanya huruf alif saja tanpa ada tanda hamzah baik di atas maupun di bawah, maka menunjukkan ini adalah hamzah wasal. Ya, berbeda dengan hamzah qat'i. Hamzah qat'i jenis hamzah yang satunya, hamzah qat'i. Ya, kalau hamzah qat'i bagaimana? Hamzah qat'i yang ada di awal kata dia akan selalu disertai dengan tanda hamzah. Kalau dia berharakah dhammah atau fathah, maka tanda hamzah ada di atas. Kalau berharakah kasrah, maka tanda hamzah di bawah. Ya. Misalkan pada kata abun, abu, ayah, hamzahnya di atas, abun. Umun, ibu, ya, hamzahnya juga ditulis di atas. Ya. Ini. Kalau kasrah misalkan ikhwah, saudara, jamak ya ikhwatun, itu hamzahnya ditulis di bawah karena kasrah. Ya. Dan di situ ini hamzahnya qat'i ditanda dalam penulisan ada tanda hamzahnya. Ya. Tanda hamzah itu ya yang diambil dari kepala huruf ain ya, seperti itu. Itu tanda hamzah. Ya, kalau hamzahnya qat'i maka ditulis dengan tanda hamzah tersebut sesuai dengan jenis harokatnya di atas alif ataupun di bawah alif. Dan untuk hamzah qat'i dimanapun letaknya dia selalu diucapkan, selalu dilafadkan. Abun wa umun ya. Wa u, ya. Hamzahnya diucapkan. Abun wa umun wa ikhwatun. Ya. Semuanya qat'i, maka diucapkan. Ayah, ibu, saudara-saudara. Ya, ini. Abun wa umun wa ikhwatun. Ya. Berbeda dengan hamzah wasal tadi. Ya, kalau di awal diucapkan, tetapi kalau di tengah tidak diucapkan. Udkhul waj'lis. Qala li abi yafham. Dan yang semisalnya. Ini tentang hamzah. Nah, tadi penulisan hamzah yang wasal, ya, tadi secara umum ataupun yang disebutkan sebelumnya kemarin, penulisan hamzah wasal itu tidak disertai dengan tanda hamzah. Ya, keumuman ya, jadi cukup dengan alif saja. Tetapi terkadang, ya, seperti di contoh-contoh ini ya, terkadang hamzah wasal itu ditulis dengan suatu tanda yang sepintas mirip dhammah, tetapi sebenarnya itu bukan dhammah. Ya. Apalagi kalau yang di dalam mushaf Madinah, ya, standar Madinah yang cetakan dari Madinah, itu seperti itu. Jadi untuk hamzah wasal ini ditulis dengan tanda yang ada di atas hamzah wasal tersebut, tanda yang disebut dengan tanda wuslah, wuslatun, ya, wuslatun, wawu, sad, lam, ta, marbutah ya, wuslatun, wuslah. Tanda wuslah ini diambil dari huruf sad, ya, huruf sad, ya. Kemudian dipotong kepalanya, bundernya itu ya, kepala dan sedikit kakinya itu, ya, diambil dari sana, kemudian dibentuk dengan tulisan seperti itu, bisa dibuka, ya, dicek ya, dibuka di mushaf Madinah, ya, di surah Al-Fatihah yang mudah atau sembarangan saja nanti bisa, ya, nanti akan perhatikan, misalnya pada ayat Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdu alif lamnya, atau al-alamin, atau yang semisalnya, nanti hamzah wasal itu ditulis dengan alif, kemudian di atas alif ada tanda uslah. Jadi mirip bomah, tetapi bukan bomah, tetapi mirip. Berbeda dengan bomah ya, berbeda. Kalau sepintas mungkin mirip, tapi itu berbeda, itu bukan bomah. Itu tadi adalah huruf tanda tersebut ya, diambil dari huruf sad ya. Ini yang disebut dengan tanda uslah. Nah, ini menunjukkan itu adalah hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Dan kalau sudah ditandai seperti ini, berarti hamzah wasal, maka tentunya tadi dibaca sesuai dengan kaidah pengucapan hamzah wasal. Nah, misalnya dalam lafaz ya, alhamdulillah. Ya, kalau di awal kalimat dibaca alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau ada wawu misalnya yang mendahului, bagaimana? Walhamdulillah. Hamzahnya pada alif lam tidak diucapkan ya. Wawu langsung ke lam. Walhamdulillah. Assalamu alaikum, wassalamu alaikum. Ya, jadi alif lam itu alifnya termasuk hamzah wasal. Ya, ini. Bahkan di ya, dalam penulisan hamzah wasal yang disertai dengan tanda wuslah, kalau diperhatikan juga penulisan hamzah wasal yang disertai dengan tanda wuslah itu tanpa harokat ya, tanpa harokat. Di contoh tadi baris kedua ya, ya hamiduktub udkhul wajlis pada kata ijlis, kemudian qala li abi yafham pada kata ifham, itu hamzahnya wasal ditulis dengan tanda wuslah di atasnya, bukan dhammah tapi tanda wuslah ya. Dan perhatikan tidak ada harakat. Jadi kalau sudah ditulis dengan tanda wuslah dia tanpa harakat. Nanti di Mushaf Madinah, perhatikan, dibuka, dicek. Juga seperti itu. Kalau sudah ditulis dengan tanda wuslah, biasanya itu tidak disertai dengan harokat. Ya. Ini. Tetapi kalau hanya alif saja, tanpa tanda wuslah, baru itu ada harokatnya. Seperti pada bentuk fil amr yang asal, ya uktub, ijlis, ifham, kepada contoh-contoh tersebut, itu hamzah wasal ditulis dengan alif saja tanpa tanda wuslah, maka disertai dengan harokatnya masing-masing, dhammah atau fathah atau kasrah, seperti itu. Ini lalu bagaimana tadi kalau tanpa harokat? Ya, karena dia hamzah wasal, ya kalau di tengah kalimat kan tidak diucapkan, maka ya sudah tinggal dibaca. Maksudnya tinggal diterapkan kaidahnya, hamzah tersebut tidak diucapkan sehingga tanpa harokat tidak ada masalah. Ya, walhamdulillah atau wajilis abiyafham. Ya, karena memang tidak diucapkan, ya tidak usah diberi harokat, tidak masalah. Ya, baru kali. Ya, kemudian kalau di awal kalimat, nah itu baru yang perlu kita perhatikan. Ya, sesuai dengan kebiasaan yang digunakan, misalkan kalau dalam ayat tadi ya, alhamdulillah, ya berarti itu dibaca dengan fathah. Alhamdulillah. Nanti di ayat ihdinas siratal mustaqim, ya, di surah Al-Fatihah ya, masih sama. Ihdina, itu kan ihdi, hamzahnya wasal. Nanti ditulis dengan tanda wuslah juga. Tidak dengan harakat kasrah, tidak ada harakat kasrahnya, tapi dengan hamzah wasal. Ya, lalu kalau mungkin ya karena itu kalau surah Al-Fatihah semua sudah hafal ya, tidak dari kebiasaan atau dari hafalan kita sudah tahu dibaca dengan kasrah ihdina, walaupun tanpa harakat kasrah, tapi sudah faham, sudah mengerti, sudah hafal ihdina dengan kasrah. Adapun di tempat lain ya nanti ya dengan bertanya, dengan belajar dan seterusnya. Ini beberapa keterangan tambahan terkait dengan hamzah wasal ini. Kemudian latihannya, salisan tamrin yang ke-6, iqra' ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli, sesuai atau menyesuaikan ya, mura'iyan itu menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Baca sesuai dengan kaidah pengucapan hamzah wasal. Wa qawa'ida nutqil harfis sakin indama yalihi alif lam. Dan sesuai dengan kaidah-kaidah pengucapan huruf yang sukun. Nutqih al-harfis sakin, pengucapan huruf yang sukun, indama yalihi alif lam, ketika disertai, ketika diikuti oleh alif lam. Ya, tadi sudah dicontohkan semuanya. Sekarang penerapannya ya, kita baca satu persatu. Contoh, kul washrab, kul washrab, makanlah dan minumlah. Washrab. Ya, langsung ke shinnya. Washrab. Baik, berikutnya tafadhal ganti. Iqra'id darsa wafhamhu. Ya, iqra'id darsa wafhamhu. Berikutnya artinya, bacalah pelajaran dan fahamilah. Ya, bacalah pelajaran ini dan fahamilah dia. Berikutnya. Iqra, waktub, baca dan tulislah. Ya, iqra, waktub, ya, bacalah dan tulislah. Berikutnya. Ukhruj. Wal'ab. Ya, wal'ab. Ukhruj, wal'ab. Ukhruj, keluarlah. Wal'ab, bermainlah dan bermainlah. Berikutnya. Izhab. Al-ana wajib. Idhab bersambung dengan alif lam. Idhabil ana. Idhabil ana warji. Ya, warji. Ba'da sulusi sa'atin. Ya, ba'da sulusi sa'atin. Ya. Idhabil ana. Ba'nya di kasrah karena huruf sesudahnya alif lam ya. Idhabil ana. Ya, bersambung dengan alif lam sesudahnya. Kemudian warji'. Ya, ba'da sulusi sa'atin. Artinya sekarang dan kembalilah setelah sulus salasah tiga. Kalau sulus sepertiga jam. Berapa menit berarti? 20 menit ya. Pergilah sekarang dan kembalilah sepertiga jam lagi. Kembalilah 20 menit lagi. Ya, tetap sepertiga jam juga enggak apa-apa ya. Kembalilah sepertiga jam lagi. Ini. Berikutnya. Istahil min ya'i. Min ya'a. Min ya'a. Wasma'u. Wasma'al. Wasma'i. Wasma'il. Akhbaro. Ya. Istahil min ya'a. Wasma'il akhbaro. Apa iftah? Kuncilah. Buka. Bukalah. Jendela. Mitya. Apa mitya? Radio. Bukalah radio itu. Dan dengarkan beritanya. Ya. Lebih pasnya apa? Nyalakan. Kalau dalam bahasa Arab, istahil mitya. Dalam bahasa Indonesia yang lebih pas. Kalau bukalah radio itu agak bingung ya. Nyalakan, ya, nyalakan radio itu dan dengarkan berita-beritanya. Ini ya. Iftahil mitya'a wasma'il akhbara. Jadi kalau mitya' ini radio bendanya, ya, bendanya itu ya. Tahu ya bendanya, zatnya itu mitya'. Tapi kalau yang biasanya kemudian apa? Iza'ah. Nah, iza'ah itu radio siarannya. Siaran radionya. Itu iza'ah. Beda ya. Kalau yang dalam contoh-contoh sebelumnya biasanya iza'ah. Iza'ah. Nah, ini siarannya. Siaran radio. Radio tapi yang siarannya, yang disiarkan itu radio. Itu iza'ah. Tapi kalau alatnya, bendanya, zatnya itu disebut mitya. Ya. Jadi di sini nyalakan radio itu dan dengarkan berita-beritanya. Berikutnya. Khudh hadhil hakibata waftah. Ya. Khudh hadhil hakibata waftahha. Ambillah tas ini dan bukalah. Ya, ambillah tas ini dan bukalah dia. Berikutnya. Idhab ilal mudiri was'alhu. Was'alhu. Ya, was'al. Was'alhu. Hu. Ya. Idhab. Pergilah ke kepala sekolah dan bertanyalah pada dia. Dan bertanyalah pada dia. Ya. Idhab ilal mudiri was'alhu. Ya, pergilah menemui kepala sekolah, menghadap kepala sekolah dan bertanyalah kepada beliau. Berikutnya. Khuzi. Ya, bersambung dengan alif lam, ya, zalnya asalnya sukun tapi ketika bersambung dengan alif lam diubah, disesuaikan dengan kasrah. Khuzil kuba. Khuzil kuba wa Waksilhu. Ya. Khudil kuba waksilhu. Alhamdulillah. ambillah apa cup, cup apa bahasa Inggris cup, gelas, atau cangkir, wal silhu dan cucilah dia. Ambillah gelas itu dan cucilah dia. Cup di sini gelas ya. Ambillah gelas itu dan cucilah dia. Berikutnya. Ya. Khudil kitaba biquwati. Ya. Qala Allah Ta'ala li Yahya alaihi salamu, ya Yahya khudil kitaba biquwatin. Biquwah. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Yahya alaihi salam, ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwah. Ambillah kitab itu dengan kuat, dengan kekuatan. Berikutnya. Wa qala ta'ala li Adam alaihi salam, ya Adam, ya Adamus kun, ya Adamus kun anta wa zaujukal jannata. Ya. Ya Adamus kun, ya, jadi bersambung. Ya Adamus kun anta wa zaujukal jannata. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di jannah. Baik. Ada pertanyaan dari ini tentang ini? Menyambungnya dengan kasroh semuanya. Kalau di situ fi'il amr yang huruf asalnya sukun, huruf akhirnya sukun, iya, itu diubah dengan kasroh ketika bersambung dengan alif lam sesudahnya. Kalau itu sukun yang ada di akhir fi'il amr ya. Berbeda nanti dengan yang lainnya. Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Tapi kalau di sini pembahasan di sini pada huruf sukun yang ada di akhir fi'il amr yang diikuti alif lam, maka sukun yang akhir tersebut diubah menjadi kasrah. Adapun kalau sebelum huruf sukun itu harakatnya dhammah, maka nanti diubah menjadi dhammah sukunnya. Jadi nanti artinya ini tidak mutlak semua sukun ya itu diubah menjadi kasrah ketika diikuti alif lam, tapi nanti dilihat keadaannya atau dilihat itu pada kata apa ataupun harokat sebelumnya mungkin nanti bisa berbeda. Misalnya di akhir surah Abasa ya, ulaika humul kafaratul fajarah. Nah di situ hum kemudian diikuti alif lam ya, al kafarah. Nah di situ hum mim sukun ya, asalnya dengan sukun ya, mimnya hum kemudian diikuti alif lam ya, maka di situ sukun pada mim diubah menjadi dhammah, humul kafaratu ya, bukan kasrah, bukan humil kafaratu tapi dengan dhammah. Nah di sini mungkin karena sebelum sukun itu dhammah ya, maka sukunnya diganti dengan dhammah, humul kafaratu. Tapi kalau pada fil amr ya, di sini sebelum pada fil amr yang diakhiri dengan sukun, maka sukun tersebut akan berubah menjadi kasrah ketika diikuti alif lam sesudahnya. Jadi nanti dilihat keadaannya, mungkin bentuk katanya atau mungkin tadi harakat sebelum sukun itu nanti juga bisa berpengaruh. Ada lagi yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Sabian tamaran yang ketujuh. Iqra' ma yali. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan ya, bentuk-bentuk fi'il amr dalam kalimat-kalimat ini sesuaikan dengan keadaan khitabnya. Sesuai dengan keadaan khitab atau mukhatab dari sisi jumlah dan jenisnya. Jumlah ya apa? Mufrad, jamak, kemudian jenis mudzakkar, muannats. Perhatikan bentuk fi'il amrnya. Contoh. Ya Hamidu. Wahai Hamid. Hamid siapa? Mudzakkar, mufrad ya. Tetap dia khitab atau mukhatab, kemudian jenisnya mudzakkar, jumlahnya mufrad. Kemudian bentuk fi'il amrnya bagaimana? Idhhab. Ya Hamidudhhab. Bentuk asalnya fi'il amr yang dibahas sebelumnya kemarin ya. Idhhab. Jadi di sini fi'il amr idhhab ataupun yang semisalnya yang kemarin dibahas pada tamrin sebelumnya kemarin, ini digunakan untuk mudzakkar mufrad. Ya. Idhhab, ijlis, uktub, ifham, ihfaz, usjud dan seterusnya. Bentuk-bentuk yang dibahas sebelumnya kemarin ini digunakan untuk mukhatab mudzakkar mufrad. Ya, dengan huruf akhir yang sukun tersebut. Kemudian keadaan khitabnya diubah menjadi jamak pada kalimat berikutnya. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, jamak. Mudzakkar jamak. Bagaimana bentuk amarnya? Idhhabu. Ya ikhwanu dhhabu. Ya, ternyata di situ ada penambahan huruf waw pada akhir fi'il amr tersebut. Atau lebih tepatnya dhamir wawu pada akhir fi'il amr tersebut ketika digunakan untuk jamak mudzakkar. Ini berarti dari sini kita bisa tahu bentuk fi'il amr untuk khitab yang jamak mudzakkar maka ditambahkan wawu pada bentuk asalnya, dari bentuk asalnya. Idhhabu, ijlisu, ihfazu, ishrabu, isma'u, dan seterusnya. Berikutnya, untuk khitab mu'annas yang mufrad. Contoh, ya aminatu, wahai aminah. Ya. Mu'annas, ya, perempuan, kemudian mufrad. Satu orang. Fi'il amrnya, idhhabi. Ya. Apa? Ditambahkan dhamir ya mukhatabah di akhir fi'il amr ini bersambung dengan dhamir ya mukhatabah menjadi idhhabi untuk khitab yang muannas mufrad. Ijlisi, isma'i, usjudi, irka'i, irdili dan seterusnya contohnya. Kemudian yang berikutnya untuk jamak mu'annas. Ya akhawatu, wahai saudari-saudari. Ya, jamak mu'annas. Bentuk amarnya. Idhhabna. Ya, ditambahkan atau disertai dengan bomir nun. Untuk jamak mu'annas. Atau nun inas. Atau nun niswah. Menjadi idhhabna. Ini untuk jamak mu'annas. Idhhabna. Ini. Jadi inilah bentuk fil amr. Sesuai dengan keadaan khitabnya dari sisi jumlah dan jenisnya. Oh ya, masih ada satu lagi untuk yang tasniyah untuk yang dua orang. Ya, kebetulan lafadznya sama antara mudzakkar dengan muannas, yakni dengan menambahkan alif tasniyah menjadi idhhaba. Ini satu tambahan, satu lafadz idhhaba dengan tambahan alif. Ya, ini untuk tasniyah atau musanna yang dua orang. Ya, dan lafadznya sama antara yang mudzakkar dengan muannas. Jadi kalau dua orang, ya Hamidu wa Ahmadu idhhaba, wahai Hamid dan Ahmad, pergilah kamu berdua ya, idhhaba. Untuk yang muannas, Ya Aminatu wa Maryamu, wahai Aminah dan Maryam, idhaba. Ya, sama lafadznya. Tapi penggunaannya berbeda, yang satu untuk mudzakkar, yang satu untuk muannas. Ini. Jadi inilah bentuk-bentuk fil amr sesuai dengan keadaan khitabnya dari sisi jumlah dan jenisnya. Ya, jadi kalau diurutkan dari yang khitab tadi mufrad mudzakkar, izhabna. Jadi antara yang mufrad dan jamak ada selingan yang tasmiyah atau musanna ya, izhaba ini. Ini bisa diterapkan pada contoh-contoh yang lain, pada fi'il-fi'il yang lain, seperti ditunjukkan pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, ya ayyuhatullabu, wahai para murid, udkhulu ya al-fasla. Ya, kalau bersambung ya udkhulul fasla. Ya, jadi ketika bersambung wawunya tidak diucapkan. Jadi udkhulul, jadi lam yang bomah langsung ke lam sukun sesudahnya pada alif lam. Ya, udkhulul fasla. Ya, kalau terpisah ya udkhulu al-fasla. Kalau bersambung udkhulul fasla. Tidak perlu panjang, tidak perlu atau tidak seperti ini. Udkhulul fasla tidak seperti itu. Ya, tapi kalau bersambung dengan alif lam sesudahnya maka wawu tidak diucapkan. Jadi dari bomah yang sebelum wawu langsung ke lam pada alif lam. Udkhulul fasla wajlisu waktubu ad-darsa atau waktubud darsa. Bersambung ya, waktubud darsa. Ini udkhulul fasla wajlisu waktubud darsa. Masuklah kelas, masuklah kalian ke dalam kelas dan duduklah dan tulislah pelajaran ini. Contoh berikutnya, tafadhol dibaca satu ke satu. Ukhruji ya banat. Ukhruji. Ukhruji ya banat. Ya bintu. Ya bintu. Wal ami ma. Ukhti. Tiga. Tiki. Tiki. Ya ih ukhruji ya dari ukhruj ya. Ukhruj ya. Jadi tidak mengubah bentuk asalnya. Fi'il amr tersebut untuk pada contoh tersebut artinya fi'il amr ini ketika disesuaikan dengan keadaan khitabnya itu tidak mengubah bentuk asalnya. Kalau asalnya ukhruj ya tetap ukhruj. Idhab tetap idhab. Udkhul berarti tetap udkhul. Ya, ijlis tetap ijlis. Ya, jadi tidak mengubah bentuk asal, hanya menambahkan domir-domir tadi. Ya, jadi ukhruji ya, dari ukhruj menjadi ukhruji ya bintu wal abi ya, dari il'ab menjadi il'abi ma'a ukhtiki ya. Wahai putriku keluarlah engkau dan bermainlah bersama saudarimu. Ini berikutnya kulu wasrabu ya. Kulu washrabu ya. Makanlah kalian dan minumlah. Makanlah dan minumlah kalian. Berikutnya Ishrabna. Ishrabna. Ishrabna qahwata ya akhawati. Ya ishrab ya ya akhawati ya ishrabnal qahwata ya akhawati ishrabna al qahwata ya. Minumlah kopi ini wahai saudari-saudariku. Baik, berikutnya ya aminatu wa ta'alai ya aminatu Wastahinna wafida. Wastahi asalnya wastahi an-nawafida menjadi wastahinnawafida. Jadi kalau bersambung maka dhamir ya mutakal lafzunkum dhamir ya mukhatabah ini tidak diucapkan wastahin, jadi ha yang kasrah langsung ke nunnya wastahinnawafida karena bersambung dengan alif lam sesudahnya. Dan untuk ya mukhatabah ini selalu sukun. Ya, berbeda dengan ya mutakallim. Ya, kalau ya mutakallim boleh sukun, boleh fathah. Tetapi kalau dhamir ya untuk mukhatabah, untuk anti, ini selalu sukun. Jadi tidak boleh dibaca waftahiya, tidak boleh. Kenapa? Karena ya-nya adalah ya mukhatabah. Dhamir ya untuk anti, untuk mukhatabah. Dia selalu sukun. Ya. Waftahin nawafidah. Ta'alai, ya. Ta'alai, ini asalnya ta'ala, untuk yang mudzakkar ya, mufrad ta'ala, lamnya pendek ya, ta'ala, nah, ini bentuk bentuk fi'il amr, yang tidak mempunyai bentuk madhi maupun mudhari ya, ta'ala ini. Jadi hanya bentuk satu bentuk ini saja bentuk amr, tidak ada bentuk maudhinya dan juga tidak ada bentuk mubaraknya. Nah, ketika digunakan untuk mukhatabah sesuai dengan kaidah fil amr secara umum tadi dengan menambahkan atau menyertakan dengan ya mukhatabah menjadi ta'alai. Kalau untuk jamak ta'alu ta'alau. Ya, untuk jamak dengan wawu ta'alau. Ya, untuk jamak mu'anas dengan nun tetapi sebelumnya ada ya-nya menjadi ta'alaina. Ya. Ada contohnya dalam ayat Al-Qur'an ya. Ta'alau ta'alaina untuk jamak mu'anas semuanya ada contoh dalam Al-Qur'an. Tafadhal nanti dicari. Di surah apa, di ayat berapa. Ya, sesuai dengan khitabnya. Untuk jamak. Ataupun jamak mu'annas. Ya. Kemari. Ya, artinya kemari. Ta'ala kemari. Ta'ala ya aminatu. Kemarilah wahai aminah. Dan bukalah jendela-jendela itu. Berikutnya. Himsilu. Wujuhakum wa aydiyakum. Ya, ighsilu wujuhakum wa aydiyakum. Cucilah. Basuhlah. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Ya, cucilah atau basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ya. Ighsilu wujuhakum wa aydiyakum. Berikutnya. Ubudunallaha wasjudna lah. Ya. Ubudna. Kemudian ubudunallaha wasjudna lahu. Sembahlah Allah. Sembahlah kalian Allah. Dan sujudlah kepadanya. Ya. Sembahlah atau beribadahlah kalian wahai para wanita. Ya. Sembahlah atau beribadahlah kepada Allah dan sujudlah kepadanya. Ini ucapan ditujukan pada wanita. Jamak mu'anas ya para wanita. Mana yang menunjukkan hal itu? Iya, dhamir nun. Ini untuk jamak mu'anas. Berikutnya. Il'abu ba'dad darsi. Ba'da darsi. Ya, ay'abu ba'da darsi. Apa? Bermainlah. Bermainlah setelah pelajaran. Ya, setelah pelajaran ini. Ya, untuk jamak ya. Jamak mudzakkar il'abu. Berikutnya. Khudhi. Ya, khudhi. Khudhi kitabaki. Ya, su'adu. Ya. Alhamdulillah. kitab ini wahai kitabmu, kitabmu wahai Su'ad. Ya, khudhi kitabaki ya Su'adu, wahai Su'ad ambillah kitabmu. Ya, Su'ad ini perempuan ya. Ya, khudhi kitabaki ya, untuk dengan dhamir untuk perempuan. Ya, mukhatabah untuk mu'anas. Dan kafnya di kasrah kita bagi ya, untuk mu'anas. Berikutnya. Allah Ta'ala fi suratil taqati ya ayuhan nasu tu'u rabbakum walani khalaqakum walalina min qablikum. Ya. قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا untuk jama mudzakkar atau jama secara umum ya ya أيها الناس wahai manusia wahai sekalangan ya wahai para manusia jama الناس jama ya اعبدوا ربكم ya beribadahlah pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Berikutnya. Qawala fi suratil haqqi. Ya ayyuhalladzina amanu. Bersambung saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Qa'u. Wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira ya wa qala fi suratil hajj ya ayyuhalladhina amanu Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian. Wasjudu, sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum, dan ibadailah Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Amalan saleh. Ini ada pertanyaan dari ini? Masih ada satu tamrin sebenarnya di sini ya terkait dengan fil amr ini. Tapi alafu minkum karena waktu. Jadi ini untuk latihan di rumah untuk PR, tafadhol dicoba, dikerjakan ya. Kalau perintahnya pada tamrin ke-8 ya, wa'fil faraghi fi ma yali fi'la amrin munasiban, letakkan pada titik-titik berikut ini fi'il amr yang sesuai, sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz ya. Tafadhol dicoba, dilatih untuk tugas di rumah. Insyaallah nanti pembahasan di waktu yang akan datang ya. Baik. Sekaligus untuk murojaah atau untuk mempelajari apa yang sudah pernah disampaikan ini. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun sesuatu yang disampaikan bisa disampaikan pada waktu yang akan datang. Baik. Untuk malam ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله